بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, laisa laka minal amri sa'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fataba alaihim fa'aslamu wa hasuna islamuhum. Fabi kullihi makna syahadati an la ilaha illallah alladhi lahul amru kulluhu yahdi man yasha' bi fadlihi wa rahmatihi wa yudillu man yasha' bi adlihi wa hikmatihi. Kemarin telah kita lewati sebagian penjelasan terkait dengan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un ayatu ba'alaihim ayu azibahum. Di antara faedah yang telah kita lewati yaitu ini sebagai itab, teguran dari Allah SWT terhadap nabinya ketika beliau mendoakan dengan doa sulih atas mereka-mereka yang terhitung sebagai pembesar musyrikin di peperangan Uhud. Dan di antara faedahnya yaitu bukan semua doanya nabi diterima. Bahkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini dikatakan, maka mereka masuk Islam, diterima taubat mereka, wa hasuna islamuhum, dan Islam mereka menjadi bagus. Yakni mereka setelah masuk Islam, Islam mendapatkan pembelaan kuat dari mereka-mereka tersebut yang dulunya sebagai musuh Islam, musuh bebuyutan. Maka dikatakan di sini, yahdi man yasha' bi fadlihi wa rahmatihi, Allah memberikan petunjuk atau menunjuk siapa yang dikehendaki. Itu murni karena karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Dan menyesatkan siapa yang dikehendaki, inilah murni karena keadilan Allah dan hikmahnya. Ini juga ada faedah bahwasanya seorang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-istiqamah. Tafadhal. Agar Islam kita menjadi semakin baik. Semakin kita bertambah umur, agama yang kita peluk ini semakin baik. Bukan kok bertambah umur semakin buruk. Di sini dikatakan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Yani sampai akhir hayat mereka. Dan inilah harapan kita, semoga Islam yang kita peluk ini berupa agama tauhid sebagai bentuk kebaikan yang langgeng sampai titik terakhir kehidupan kita, bukan terombang-ambingkan dengan fitnah yang mengepung kehidupan kita ini, baik itu fitnah dunia berupa mungkin perkara-perkara kehidupan dunia, harta dan yang lainnya. Qala rahimahullah ta'ala wa bihadha minal hujjah wal barahin. Al-hujjah ini juga jamak, sama dengan barohin. Burhan jamaknya barohin. Al-hujjah itu jamaknya al-hujjah. Dalam kisah yang telah kita lewati ini terkait dengan bahwasanya perkara ini adalah murni milik-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak memiliki hak sama sekali. Lebih-lebih lagi selain Nabi. Dari siapa saja yang dianggap yang bisa memberikan manfaat dari perkara-perkara yang mereka anggap dari para orang-orang yang sudah dikubur. Dikatakan di sini, wabiyada minal hujjat wal barahin. Yakni kisah yang terkait dengan Nabi tidak memiliki urusan dalam perkara ini. Perkara hambanya. Jadi yang memiliki murni urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak memilikinya. Laisa laka minal amri syai'un. Ini nakiru habis yakin Nabi. Benar-benar beliau tidak memiliki sedikit pun urusan terkait dengan hambanya. Semiliknya Allah SWT. Siapa yang mau ditunjuki, siapa yang mau disesatkan itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi SAW cuma memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan. Al-hidayah, petunjuk. Seorang itu muwaffaq atau guru muwaffaq. Ini semuanya miliknya Allah khusus. Mau dikatakan, dalam perkara ini ada beberapa hujjah dan burhan. Hujjah dan burhan maknanya sama. Ma yubayyinu butlana ma ya'taqidu ubadul kubur fil awli awas solehin. Ada beberapa hujjah dan burhan. Apa yang bisa menjelaskan batalnya apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan. Para penghamba kuburan. Fil awliya wa sholihin. Ubadul kubur para penyembah kuburan. Yang dianggap kuburannya para wali dan orang-orang soleh. Bal fit tawagid. Bahkan memiliki anggapan dalam para tawud. Min annahum yanfa'una min man da'ahum. Bahwasanya mereka para wali dan orang soleh dan bahkan tawud. Diyakini oleh para ubadul kubur, penyembah kuburan, mereka itu memberikan manfaat kepada orang yang menyeru mereka. Wa yamna'una man la dha bi'imahum. Dan bisa menghalangi siapa saja yang berlindung dengan perlindungan mereka. La dha, ini fi'il madhi. Masdarnya liyad. Wa liyad yakunu fi thalabil khair. Lihat itu keberadaannya adalah mencari kebaikan. Maknanya, ubadul kubur punya anggapan bahwasanya para wali dan orang-orang soleh yang sudah mati di kubur itu bisa menghalangi siapa saja yang minta perlindungan dengan mereka. Man la dabihimahum. Orang yang minta perlindungan dengan penjagaannya mereka. Dianggapnya bahwasanya para wali dan orang soleh yang sudah dikubur itu punya kemampuan menjaga. Melindungi. Siapa-siapa yang minta perlindungan. Perhatikan. Fasubhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maka maksudi. Man yakni zat. Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi antara mereka dan antara memahami Alkitab ini Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maka maksudi zat yang memiliki sifat bisa menghalangi antara mereka ubatul kubur dan antara memahami Alkitab. Jadi murni yang menghalangi seorang itu dari diri mereka dan dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu Al-Quran dan Sunnah berada di tangannya kaum muslimin. Di masjid-masjid mereka. Di musola-musola mereka, di rumah-rumah mereka. Tapi mereka terhalangi antara diri mereka, antara hati mereka dan antara memahami Al-Quran. Ini murni adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghalanginya. Maka kalau itu kita harus benar-benar banyak berlindung kepada Allah taala dan minta agar senantiasa diberikan sifat istiqomah dalam kehidupan ini sampai di terakhir kehidupan kita. Wa dzalika semisara kepada ahal hailula tadi, penghalangan. Wa dzalika semisara musar ilahinya al-hailula, maknanya penghalangan tadi. Antara mereka dan antara pemul kitab adalah murni keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kedoliman dari Allah ta'ala terhadap siapa-siapa pun yang dihalangi dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Murni keadilannya. Adapun sebab, kenapa seorang terhalangi dari memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar? Sebabnya adalah dari orang tersebut sendiri. Orang yang terhalangi. Jadi kan wadhalika ini adalah misim isara musar ilaihinya adalah al-haylulah. Penghalangan dari Allah subhanahu wa ta'ala antara mereka dengan antara memahami Al-Quran. Itu murni keadilan Allah yang maha suci. Wa walladhi yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan dialah Allah yang menghalang antara seorang dan antara hatinya. Bainal mar'i wa qalbi. Kita kan sebutkan bain dua kali. Itu maknanya ta'kid. Bain yang kedua adalah ta'kid untuk bain yang pertama. Subhana man hala bainahu wa baina fahmil kitab ini ta'kid. Ini bawah ini wa huwallazi yahulu bainal mar'i wa qalbi, ini adalah tanda tersebutkan ta'kidnya. Wa huwallazi yahulu bainal mar'i wa qalbi wa bihil haulu wal quwwah. Bihi damir, ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Allah Ta'ala al-haul, daya dan kekuatan, daya dan upaya adalah murni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ya ikhwan, perhatikan. Diri kita dan nyawa kita, bahkan semua yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah semuanya dalam miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berarti kan tadi laza yaludhu liyat ini adalah yakunu fitolah bil khair, ini baik yang perlu diingat telah lewat sebelumnya. Ini sebagai bentuk mengingatkan saja. Aliyat yakunu fitolah bil khair qawluhu wafihi damir, ini kembali kepada siapa? Ayub. Sahih Bukhari, na'am sahih. Di bawah ini tengok. Ayub fi Sahih Bukhari. An-Nabi Hurairah ta'ala anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi, wandir asirataka al-akrabin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menurunkan ayat atasnya yaitu wa anzir asiratak al-aqrabin qala, arti mana qama? Penyantum bisa mana? Qala atau qama? Penyantum apa? Qama. Punya anak qala. Ya benar? Qama insyaAllah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya perbedaan nuskho dalam majelis taklim langsung terbenahi di waktu yang sama. Ketika dalam sebagian nuskho suatu kitab yang kita pelajari, ketika perbedaan kalimat atau perbedaan lafaz kadang kesalahan cetakan khotomat al-matba'i atau kesalahan dari nasikh yang menyalin. Tertulis punya anak qala, yang sebagian punya antum kok qama, yang benar adalah qama. Qama ya ma'syara Quraisy, ma'syar itu termasuk kalimat umum dari isim. Dalam kitab usul fikih disebutkan di sana contoh-contoh, ya kan, kalimat yang memberikan faedah umum, diantaranya adalah ma'syar yang diambil dari isim. Ada yang diambil dari harf yang memiliki makna. Ada yang diambil dari apa? Dari fi'il. Perhatikan. Ya ma'asyara Quraisy, au kalimatan nahwaha. Istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'ah. Istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'ah. La ugni ankum minan nar. La ugni ankum minan nar min adzabillahi syai'ah. Demikian. Ya Abbasu atau Ya Abbasa akan dijelaskan dalam surah berikut ini. Bani Abdul Muttalib, la ugni angka min nolai syai'ah. La ugni angka min adzabillah. Syai'ah ya Safiyatu ammata Rasulullah SAW. La ugni anki minallahi syai'ah ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali masyidi. La ugni anki minallahi syai'ah. Jadi Rasulullah SAW ketika turun ayat ini terhadap beliau, beliau mengatakan atau beliau berdiri dalam tempat wahai segenap Quraisy atau kalimat semisalnya. Istaru anfusakum. Maknanya bebaskanlah diri kalian dari siksaan api neraka. Tebuslah diri kalian dari siksaan api neraka. Bagaimana penebusannya? Penebus dengan tauhid. Kenapa? Karena saya sebagai orang yang punya urusan kerabat keluarga dengan kalian tidak mampu membela sedikit pun dari siksaan Allah terhadap kalian. Dipanggil langsung fulan dan fulan. Setelah menyebutkan umum, disebutkan langsung khusus. Ya Abbas. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah menyebutkan kalimat umum, maka ditaksis fulan dan fulan menunjukkan bahwasanya pentingnya orang yang berhubungan dengan dirinya dengan urusan keluarga lebih penting daripada yang lain. Dirinci ya Abbas. Ya Abbas wa ya Abbas bin Abdul Muttalib. La ugni angka minallahi syai'a. Aku enggak akan, kau enggak punya kemampuan untuk membebaskan engkau dari api neraka. Ya Safiyatu ammata Rasulillah wa Safiyah bibinya Rasulullah. La ugni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimah binta Muhammad sampai putrinya. Kali ini mintalah kepadaku min mali dari hartaku. Masih di apa yang kau inginkan. Tapi lah aku enggak mampu untuk membela dirimu. Aku enggak mampu untuk menebus dirimu dari siksaan Allah Ta'ala. Aku enggak mampu untuk membebaskan dirimu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan sebagai seorang kepala keluarga atau yang semisalnya enggak punya kemampuan sedikit pun untuk membebaskan anggota keluarganya dari api neraka. Kecuali masing-masing memiliki tebusan bagi dirinya berupa tauhid. Hadid, perhatikan. Qalu fi ayat fi sahih Bukhari. Qaluhu ana birara ukhtulifa bi ismihi. Diperselesaikan tentang nama beliau Abu Hurairah was-sahaha di situ sebagian nuskha was-sahih Nahawi. Was-sahih Nawawi anna ismahu Abdurrahman bin Sakhr. Kamar wal hakim fil mustadrak an Abi Hurairah anna qala kana ismi fil jahiliyah. Abdus Samas. Bukan Abdurrahman. Abdus Samas sahih. Yang itu apa? Abdus Samas. Begitu? Tertulis begitu? Punya saya tertulis Kanasmi fil jahili Abdurrahman. Iya. Berarti salah tetap. Kanasmi fil jahili Abdurrahman. Yang benar apa? Atus Syams. Bagusan. Jan. Yuk. Berwakna. Kana ismi fil jaliya abdassamas. Di sini tertulis punya anak Rahman. Inilah perbedaan Yahwa. Perbedaan nuskho dalam suatu referensi kitab. Dalam disiplin belajar. Manfaatnya adalah besar. Di antaranya adalah langsung terbenahi pada waktu yang sama. Kalau tidak, nuskhonya harus seragam. Maka kesalahan tidak akan terbenahi pada waktu yang sama. Akan mungkin menunggu waktu. Kalau enggak murojaahnya kuat dari pihak pengajarnya atau sebagian santrinya. Dan murojaah yang kuat ini, yang mencukupi, ini sangat kurang di antara kita semuanya. Ya kan? Karena banyak gangguan di antaranya bola, di antaranya apa? Warung. Dan yang semisalnya. Di antaranya kambing. Ya. Di antaranya apa? Kapolda. Ya. Nanti Kapolda. Kepala urusan dapur. Rawal Dulabi bisnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sammahu Abdullah. Dan Dulabi meriwayatkan dalam dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi menamai beliau dengan nama Abdullah. Itu menyantun. Ya. Apa? Hah? Mana? Atas. Baik. Fasumitu bil Islami Abdurrahman. Jadi sebagian usahanya kurang. Lalu aku dinamai dalam Islam. Yakni ketika saya masuk Islam, saya diberi nama dengan nama Abdurrahman. Rawa dula bibisnati anna berara anna sallallahu alaihi wasallam sammahu Abdullah. Eh? Baik? Ya, saya. Ya, perhatikan itu. Itu ada tambahan yang perlu diketahui sebagian nuskho tanpa ada tadi wasmi itu. Aku dinamai dalam Islam, yakni ketika boleh masuk Islam. Wa wadawsiyun min fudul sahabah wa hufadihim. Hafidhani Nabi Sallam aksara mimma hafidhahu wairuhu. Berapa beliau yang beliau hafal? Coba ingat. Nah. 5374 hadis. Itu yang paling terbanyak dari 7 orang. Dari para sahabat yang dikatakan mereka al-muksirun. Riwayatnya 1000 ke atas. Itu yang dikatakan istilahnya muksirun. Beliau yang paling terbanyak riwayatnya 5374 hadis. Al-Muksirun di zaman para sahabat cuma 7. Riwayatnya 1000 ke atas. Dan yang paling terbanyak adalah Abu Hurairah anhu memiliki riwayat 5374 hadis. Mata sanata sabi'in au tamanin au tis'in wa khamsin wa huwa ibnu tamanin wa sabi'in as-sanah. Taib meninggalnya pada tahun berapa? Lima puluh sembilan. Beliau waktu itu berumur 78 tahun radhiyallahu anhu. Arwal Bukhari fi awalul buyu', berarti kan nomor 1 dalam ta'liq. Tadi kalau tidak ada gambar bintang berarti punyanya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Rahimahullah taala. Ketika di situ dikasih gambar bintang berarti punyanya Syekh bin Baz. Itu perlu dihafal. Biar enggak campur aduk. Di sini dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala. Rawal Bukhari fi awalul buyu'. An Sa'id ibn al-Musayyib an wa Abi Salama bin Abi Rahman anna Abu Hurairah qala innakum taqulun inna Abu Hurairah yaksirul haditsa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun ma balul muhajirin wal ansar la yahtisuna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi misli hadits Abu Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkan ya. Di awal Kitabul Buyu dari Sa'id bin Musayyib dan dari Abu Salamah bin Abdul Rahman bahwasanya Abu Hurairah berkata, kalian mengatakan bahwasanya Abu Hurairah memperbanyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperbanyak meriwayatkan hadis. Dan mereka bilang, kenapa para muhajirin dan ansar tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW semisal dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Wa an ikhwati minal muhajirin kana yasghaluhum. Bacaannya yasghal bukan yusghiluhum, yasghaluhum. Dan sebenarnya para kawan-kawanku dari para muhajirin dan mereka tersibukkan as-sabu bil aswaq, tersibukkan transaksi jual beli di pasar. Berikan para muhajirin. Fakuntu ulzimu Rasulullah SAW atau ulzimu Rasulullah SAW alamil ibadni. Dan saya dulu melazimi senantiasa melazimi Rasulullah SAW. Maknanya apa? Jarang berpisah dari beliau. Di atas apa? Kelaparan perutku. Fasyadu idha ghabu. Maka aku dalam keadaan apa? Hadir ketika mereka tidak ada. Wa hafadu idha nasu. Dan aku hafal ketika mereka lupa. Wa kana yasghalu ikhwati minal ansar amalu amwalihim. Sedangkan kawan-kawanku dari ansar tersibukkan pekerjaan mereka, mengurus harta mereka. Wa kuntu imra'an miskinan min masakin suffah. Dan aku dulu adalah seorang yang miskin dari para masakin, orang-orang miskin yang ada di tempat namanya Suffah. Di masjid sebelah utara. Masjid Nabawi. A'ihina yansawun. Aku paham ketika mereka lupa. Jadi ketika para muhajirin dan ansar aku paham. Wa qala Rasulullah SAW fi hadisin yuhadisuhu innahu lan yabsuta ahadun sawbahu hatta aqdiya maqalati. Hadihi summa yajmu ilahi sawbahu illa wa ama aqulu. Sunya tidaklah seorang membentangkan, enggak akan seorang membentangkan pakaiannya sampai aku menyelesaikan perkataanku ini. Lalu yajmu ilahi sawbahu, yakni pakaiannya tadi di lipat atau dibikin selimut, melainkan dia paham akan apa yang aku katakan. Babasattu namiratan alayya hatta idza qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tau jama'tuha ila sadri. Maka ku bentangkan lembaran pakaianku ketika sampai apabila Rasulullah selesai dari perkataannya. Pakaianku tadi berupa namirah atau numrah. Ya kan? Dilipatkan ke dadanya. Diselimutkan ke dadanya. Ke dadaku, kata Abu Hurairah. Bama mana? Bama nasitu min maqalati Rasulullah SAW. Tilka min say. Maka enggak akan kulupakan. Aku enggak akan lupa sedikit pun dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Ini menunjukkan tentang barokahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Ya kan? Dan ini suatu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah yang tidak dimiliki oleh yang lain dari kalangan al-ansar wal muhajirin. Tapi karena kedengkian dari sebagian para muqallidin, maka Abu Hurairah ditikam habis sebagaimana kelakuannya para muqallidin dari kalangan Hanafiyah. Di antaranya Razi' al-Kautsari al-Mubtadi. Ya kan? Sampai akhir hayatnya termasuk dari kalangan Mubtadi'ah yang menghabisi sebagian para sahabat di antaranya Abu Hurairah. Kalau anda kenapa? Karena memiliki beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang menyelisihi mazhab mereka. Dan itulah ikhwah hizbiyah atau taklid atau ashabiyah jahiliyah. Maka siapapun ditabrak habis walaupun sampai terhadap para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah ini enggak akan selesai sampai hari kiamat, sampai dunia diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus benar-benar memiliki kewaspadaan dari bahaya fanatik, baik itu terhadap gurunya atau kelompoknya atau mazhabnya atau yang lain. Sebagaimana kisah Ahlul Bidah di antaranya Zaid Al-Kautsari. Sebagian ahlul ilm dari kalangan Maghribah mengatakan dalam sebagian tulisannya, seharusnya engkau ini kembali kepada perut ibumu, jangan hidup di dunia. Perhatikan. Dan orang-orang di antara mereka yang mengikuti fanatik ini, di antaranya adalah Abu Ghuddah, menghabisi ahlul ilm sebagaimana yang telah kita ketahui. Betapa banyak celaan dia terhadap Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya. Tapi ikhwah, maka jangan coba-coba. Ya. Mau gampang dengan mentelaah suatu tulisan tanpa kendali akan hanyut dalam kesesatan. Dan kapan dia akan selamat darinya? Ini enggak ada jawabannya. Yang memiliki hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kehati-hatian. Taib. Ana kunna. Berkata Sabda Rahman bin Hasan al-Usaih rahmat ta'ala, qalu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih dalam hadis dikatakan qama. Tadi sebagainya pakannya apa? Qala. Yang sahih adalah qama. Sahih meriwayati Ibnu Abbas. Sa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safah. Dalam sahih Bukhari dari riwayatnya Ibnu Abbas, beliau sa'ida. Jadi naik ke tempat yang namanya Safah. Sebagian tempat yang tinggi dia berada di Mekah. Qawlu hina unzila alaihi atau hina anzala Allah alaihi. Wa anzir asirataka al-akrabin. Asiratul rajulihum banu abihi al-adnauna. Bacaannya. Perhatikan itu. Al-adnauna. Biar nanti tidak salah baca. Al-qabilatuhu. Asiratul rajul yaitu mereka banu abihi. Ya, ini anak-anak dari keturunan orang tuanya yang paling terdekat atau kabilanya. Adna. Jamaknya adnaun. Li'annahum ahaqqun nasi bi birrika wa ihsanika dini wa dunyawi. Karena mereka adalah manusia yang paling berhak untuk engkau melakukan bir, melakukan kebajikan. Birinya adalah lawan daripada durhaka. Mereka adalah orang yang paling berhak dari kebajikan yang kau lakukan, dari kebaikan yang kau lakukan berupa agama dan berupa perkara duniawi. Maknanya, keluarga adalah yang paling pertama kali untuk disinggung dalam perkara agama. Ya kan? Bukan kebalikannya. Yang penting anak saya ngaji. Saya gini-gini aja. Ini yang banyak. Yang penting anak saya yang ngaji. Saya ikut demokrasi. Saya ikut organisasi. Saya ikut dalam satu pekerjaan yang di situ banyak melanggar syar'i. Yang penting anak saya ngaji. Ini beratnya para penjudi. Anaknya enggak boleh judi tapi yang penting anaknya jadi baik, dirinya terus begitu, anaknya pelacur. Ya kan? Anaknya enggak boleh melacur tapi dirinya tetap terus. Anaknya germo dan semisalnya. Tapi sebaliknya adalah bukan seperti itu. Bahkan manusia harus mengurus tentang keluarganya terkait dengan perkara agama dan dunianya. Yang paling berhak untuk diberikan kebaikan. Kama qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waqudu an-nasu wal hijarah. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Menjaga diri kalian, menjaga diri kita sendiri. Di antaranya adalah kita jaga dari kita apa ini jiwa kita. Kita perhatikan jiwa kita. Kita perhatikan pekerjaan kita. Kita perhatikan semua apa yang berhubungan dengan diri kita. Itu namanya Quran pun jaga diri kita. Wahlikum baru yang kedua dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wa amara Allah Ta'ala aidan bin nadhara al-amah. Juga Rasulullah SAW telah diperintah Allah Ta'ala agar memberikan nadhara, peringatan yang sifatnya umum. Kama qala Ta'ala litundira qauman ma undira aba'uhum hum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan terhadap suatu kaum. Apa yang telah diberikan peringatan kepada bapak-bapak mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Dan kelalaian ini ya ikhwa, ini sebagai musibah yang paling terbesar yang ada di muka bumi ini. Ini kelalaian. Dan kelalaian termasuk perkara yang tercela dalam semua keadaan. Ya kan? Kecuali kelalaian yang sifatnya terpuji, yaitu lalai dari perkara buruk. Maknanya, enggak terpikir dalam perkara buruk. Tapi konteks seperti ini dalam mereka dalam keadaan lalai, yang lalai itu tercela. Yang diberikan adalah perkara-perkara yang sifatnya enggak bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, baik perkara agama atau perkara duniawi. Jadi kalau perkara-perkara kelalaian dalam perkara yang sifatnya lalai, enggak pernah memikir dalam perkara keburukan, ini lalai yang terpuji. Dan bagaimana untuk melalaikan perkara keburukan? Kita biar lalai dari keburukan, maka kondisikan diri dalam situasi yang terbaik, diantaranya adalah tersibukkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan pekerjaan yang bermanfaat. Maka itu diantaranya adalah menyibukkan diri dengan belajar. Dan ini enggak terbatas terkait dengan umur. Bahkan kecil dan muda dan tua semuanya adalah terpanggil untuk menyibukkan diri dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itulah kita harus lalai dari perkara-perkara yang memburukkan diri kita. Maka bersyukurlah sebagai seorang hamba yang Allah menggiring hamba tadi kepada tempat yang mulia seperti dalam dakwah seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melihat keadaan yang seperti ini adalah jarang ditemui di banyaknya manusia. Ini sebenarnya mudah karena karunia Allah Subhanahu wa taala datang dari berjauhan menuju tempat sepertinya adalah untuk menyibukkan diri, untuk melalaikan diri kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita bikin lalai dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka harus kita mengambil kesibukan dalam mencari ilmu. Di antaranya belajar mungkin ilmu alat yang paling awal, di antaranya adalah ilmu sorab dan ilmu nahwu dan semisalnya, menghafal kata-kata kalimat bahasa Arab. Ini adalah untuk melalaikan diri kita dari perkara-perkara yang bermanfaat, bukan kok yang penting anaknya belajar, orang tuanya sibuk dalam perkara yang jelek. Yang ngurus harta karun, harta dua karun, tiga karun dan selanjutnya. Baik, ikhwan. Wa anzirin nasa yawma ya'timul adzab. Ini umum. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari datang kepada mereka al-adzab. Jadi harus ditakut-takuti dengan api neraka. Diberikan ketakutan, benar-benar takut. Qalu ya ma'syar Quraisy, al-ma'syar al-jama'ah. Telah kita lewati dalam sebagian referensi kitab usul. Al-ma'syar termasuk kalimat umum yang diambil dari isim. Baik, yakni ya ma'syar al-Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy. Qalu au kalimatan nahwaha wa binasbi kalimah atfun ala ma qablahu. Dibaca kalimatan nahwaha, maktuf atas apa yang telah sebelumnya disebutkan. Qalu ishtaru anfusakum ay bi tauhidillah wa ikhlasil ibadah. Yani bebaskanlah diri kalian, tebuslah diri kalian, belilah diri kalian dengan apa? Nilai yang paling tertinggi, yaitu berupa mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. La syarikalah. Wa ta'ati bima amara bihi wal intihai amanaha anhu fa inna dhalika walladhi yunzi min adzabillahi la limada alal ansab wal ahsab. Al ansab wal ahsab ini adalah kalimat yang dikatakan sinonim atau mutaradif. Mafhum? Makna mutasil dalam maknanya yaitu lafadznya banyak maknanya sama. Namanya kalimat yang dikatakan mutaradif atau taradif atau sinonim dalam bahasa kita. Fa inna dzalika guruna fi'in inda rabbil arbab. Siapa rabbul arbab? Yang Allah Subhanahu wa taala. Halo. Hah? Baik. Pada dari garuna fiin darabil arbab. Rabbul arbab siapa? Yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bersandar dengan keturunan dan keluarga ini enggak akan bermanfaat di sisi Rabbul Arab, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perhatikan sifat jahiliyah ini masih lengket pada benaknya manusia. Illa man rahimallah. Sifat jahiliyah. Dan jahiliyah tandanya adalah bangga dengan kedudukan, bangga dengan pekerjaan, bangga dengan suatu lembaga yang dia miliki dan semisalnya. Ini semuanya termasuk perkara jahiliyah. Semoga Allah membebaskan diri kita, hati kita dari sifat-sifat jahiliyah. Dan jahiliyah dan sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, ma'akolah pal kita bersunnah. Itulah jahiliyah. Tapi ya, insya Allah mungkin sampai dulu kita cukupkan. Dan mungkin bisa disambung pada waktu yang akan datang. Ya ini insya Allah besok. Biasanya jadwal hari Senin untuk kita ataupun hari ini sebagai apa mengisi kekosongan dari Ustazuna Pelala. Maka kita ambil waktu sebagiannya. Semoga bermanfaat kita semuanya tepat balu.